كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد قال المؤلف رحمه الله ما جاء في إثبات صفة الرحمة لله تعالى apa-apa yang datang dalilnya dari penetapan sifatul rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan tentang dirinya. Sifat-sifatnya, kebesaran dan keagungan serta kesempurnaannya. Walahuma an Umar radhiyallahu anhu qala qudima ala Rasulullah sallam bi syai'in bisabi hawazan hawazin afwan fa idza imra'atun minas sabi tas'a id wajadat sibyan minas sabi fa akhadathu fa alzaqathu bi batniha فارضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها طيب ولهما يعني بخاري المسلم dari Umar radhiyallahu anhu qala qudima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisabi hawazin didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tawanan-tawanan perang Hawazin yang merupakan ganimah atas peperangan yang terjadi yang ma'ruf dengan perang Hunain. Perang Hunain ini ada pelajaran besar padanya, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah, pasukan beliau sekitar 10.000 pasukan menaklukkan kota Makkah. Setelah itu masuk penduduk kota Makkah ke dalam Islam berbondong-bondong. Usai penaklukan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Hunain. Barakallahu fikum. Ketika itu orang-orang Hawazin dan yang lainnya membuat taktik perang yang harapannya mereka tidak akan pernah bisa lari apapun yang terjadi. Mereka membawa serta seluruh harta benda mereka, istri dan anak-anak mereka, semuanya. Sehingga laki-lakinya tidak akan pernah bisa lari. Mau lari kemana? Istri anak di sini, harta semua di sini. Barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatur taktik perang yang jitu. Disertai ada kesalahan dari pihak kaum muslimin dengan ucapan yang Allah tegur mereka dengan ucapan itu dalam firman-Nya wa yauma hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, dan ketika perang Hunain pada saat itu kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah bilangan kalian. Banyak. Sampai terlontar ucapan dari sebagian mereka, "Lanughlabal yawma anqillah." Kita tidak akan pernah bisa terkalahkan hari ini hanya karena sedikitnya pasukan kita. Banyak pasukan kita ini. Baik. Padahal Allah telah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak jumlahnya. Baik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan ini tidak pantas. Tidak bisa kita bersandar sepenuhnya pada banyaknya jumlah bilangan pasukan, lengkapnya peralatan tempur, hebatnya taktik perang. La. An-nasru minallahi Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita menang dalam peperangan adalah iradatu wajhillah li'la'i kalimatillah. Itu yang menjadikan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, falam tughni ankum syai'a. Sama sekali tidak memberikan pertolongan bagi kalian dengan jumlah yang banyak. Falam tughni ankum syai'a. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Bahkan sempit oleh kalian dunia ini padahal sangatlah luas. Kemudian setelah itu kalian lari terbirit-birit meninggalkan medan perang. Wa nabidina azakumullah. Taib. Ketika orang-orang Hawazin ini semuanya bawa istri, anak-anaknya, harta bendanya, semuanya mereka bawa, tidak ada yang mereka tinggalkan. Memang ketika pasukan kaum muslim masuk ke dalam lembah langsung diserang habis-habisan. Kaget. Barakallahu fikum, sampai hampir semuanya. Tinggal sedikit yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tetap maju. Ana Taib Ibnu Abdul Muttalib, anan nabiyula kadib. Aku adalah anaknya Ibnu Abdul Muttalib dan aku adalah nabi dan tidak ada dusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan Al-Abbas untuk memanggil kabilah per kabilah. Taib, orang per orang. Karena Al-Abbas memiliki suara yang sangat lantang. Taib, dipanggil semuanya. Begitu mereka dengar bahwa mereka dipanggil, langsung mereka balik ke medan tempur. Taib, mulailah memanas peperangan. Barakallahu fikum. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam kasih pasir, kemudian beliau melemparkan. Syahatil wujuh. Tapi tidak ada satu pasukan musuh pun yang hadir dalam peperangan itu kecuali pasir itu masuk ke dalam matanya, kelilipan. Kaum muslimin tinggal memenggal, tak tak tak tak, yang lari-lari. Sehingga perang Hunain ini adalah perang yang paling termasuk paling banyak ganimah yang didapatkan oleh kaum muslimin. Tapi ini perempuan banyak sekali, anak-anak kecil, harta benda semuanya. Baik, dibagi-bagi, semuanya sudah jadi budak. Barakallahu fikum, dan hartanya sudah dibagi-bagi. Belakangan datang orang Hawazin, padahal Rasulullah SAW sebenarnya belum membagi ini, belum dibagi-bagi. Barakallahu fikum, belum dibagi-bagi. Harapannya ini orang yang lari tadi itu datang menyatakan diri masuk Islam dan akan dikembalikan harta mereka. Tapi mereka tidak datang, nanti setelah semuanya dibagi baru mereka muncul. Minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, aku tidak bisa memberikan dua. Kalian harus pilih satu di antara dua. Kalian minta harta atau minta anak istri kalian. Harus dipilih. Akhirnya mereka memilih istri dan anak-anak mereka. Kata Rasulullah SAW, siapa yang pengen untuk mengembalikan cuma-cuma silakan. Kalau tidak, maka insyaAllah berikutnya kami akan gantikan. Yang telah menjadi jatah dia kita akan ganti nantinya di perang berikutnya kalau Allah memberikan. Tapi ternyata mereka semua rela dengan kerelaan Rasulullah SAW dikembalikan anak-anak istri mereka. Barakallahu fikum. Ayat kisah yang kita akan bacakan ini terjadi di kisah itu. Hawazin. Fa idza imra'atun minas sabi tas'a Ternyata ada seorang perempuan dari tawanan perang ini berlari-lari. Kehilangan anaknya, dia cari anaknya ke sana kemari. Mana anak saya? Mana anak saya? Terpisah dari anaknya. Itu wajalat sabiyan fisabi. Ternyata dia mendapati anak itu di antara anak-anak yang banyak. Fa'akhadathu. Maka dia pun mengambil anak kecil itu. Fa'alsaqathu bibatniha fa'arda'athu. Maka dia pun memeluknya dengan erat, kemudian dia menyusuinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atarauna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Bagaimana pendapat kalian? Adakah kiranya ibu ini akan membuang anaknya masuk ke dalam api? Kira-kira. Kira-kira tegakah sang ibu ini dengan pemandangan yang Anda baru saja lihat ini? Setengah mati dia cari anaknya ke sana kemari. Dia betul-betul merasa kehilangan, begitu dia dapat langsung dia peluk erat dan menyusuinya. Tegakah ibu ini kira-kira akan membuang anaknya ke dalam bara api? Atarawna hadhil marah tarihatan waladaha finnar? Qulna la wallah. Sontak semua sahabat mengatakan, la wallah, tidak akan mungkin ya Rasulullah. Betapa sayangnya sang ibu terhadap sang anak ini yang masih kecil. Kasih sayangnya luar biasa. Layaknya seorang ibu terhadap anak. Selama tentunya fitrahnya masih normal. Kasih sayangnya masih ada. Wailah, ada juga perempuan yang tidak adalah kasih sayangnya hatta terhadap anaknya sendiri. Naluri keibuannya sudah tidak ada. Bahkan tega membunuh anaknya. Wallahul musta'an. Tapi yang dia jadikan contoh adalah ibu ini, yang Rasulullah memperlihatkan dan sahabat melihat semuanya. Maka para sahabat langsung mengatakan, la wallahi, tidak akan mungkin ya Rasulullah perempuan ini akan membuang anaknya ke dalam api. Faqala lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang terhadap hambanya ketimbang ibu ini terhadap anaknya. Baik. Kata syarih rahimahullah, hafizahullah, hadal hadithu fihi ithbatu sifatir rahmati lillahi azza wa jalla. Hadis ini ada penetapan sifatul rahmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya laisa kamitslihi syai', tidak sama dan tidak serupa dengan siapapun. Wa anna rahmatahu ashaddu min rahmatil walidati biwaladiha. Dan rahmat Allah lebih besar daripada rahmat seorang ibu terhadap anaknya. Id laisa hunaka minal khalqi arhamu minal walidati biwaladiha. Karena tidak ada makhluk pun yang lebih penyayang ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Wallahu jalla wa ala arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Allah lebih penyayang terhadap hambanya ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Farahmatuhu subhanahu azimatun syadidah. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, sangatlah kuat terhadap hamba-hambanya. Wa qawluhu bisa bihawazin. Hawazin hiya qabilatun ma'rufah wa tusammal an Utaibah. Taib, kabilah yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Taib, yang sekarang disebut dengan Utaibah. Wa qissatuhum anna Rasulullah lamma fataha Makkah ta'ama thamanin minal hijrah. Kisahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Wa dakhalat Quraisyun fi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam kanat hawazin tuqimu qariban min Makkah. Dan orang Quraisy pun masuk ke dalam Islam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Hawazin perkampungan mereka tidak jauh dari Makkah. Fa khasyau min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaghzuhum. Ayyaghzuhum. Maka mereka pun khawatir jangan-jangan Rasulullah akan memerangi mereka. Fajtama'u ala ghazwir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyaghzuhum. Maka mereka pun berkumpul semuanya. Barakallahu fikum, untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah memerangi mereka. Fa'alima sallallahu alaihi wasallam bidzalika fajahhazal jaysha min alladziina ja'u ma'ahu min al-Madinah wa min ahli Makkah alladziina aslamu 'amal fath. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan perangnya yang datang bersama dengan beliau dalam penaklukan kota Makkah, ditambah dengan orang yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Fakhraja ma'ahu sallallahu alaihi wasallam jaisun 'azimun. Maka keluarlah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukan yang sangat besar. Wal taqal fariqani fi wadi Hunain. Dan bertemulah dua pasukan perang ini di lembah yang namanya Hunain. Wa hasala 'alal muslimina fi awwalil amr dhiqun shadidun. Terjadi pada awal pertama kali pertempuran kesempitan yang sangat pada pihak kaum muslimin. Ba'da makanu mu'jibina min kathrati adadihim. Setelah sebelumnya mereka merasa takjub dengan banyaknya jumlah mereka. Qala Allah Ta'ala wa yawma Hunain idza ajabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Wa yawma Hunain, dan di hari perang Hunain, idza ajabatkum kathratukum, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni 'ankum shay'a, ternyata banyaknya jumlah kalian tidak memberi apa-apa. Wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat, dan kalian merasa sempit dunia ini padahal dunia ini sangatlah luas. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian pun kalian lari pontang-panting dari peperangan. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsabata wa lam yatazahzah min makanihi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap kokoh tegar dan tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya. Wa ja'ala yunadil muslimina hina amara ammahu al-Abbas ayunadi bi sautihi al-jauhari. Dan beliau memanggil kaum muslimin hina amara ammahu, ketika beliau memerintahkan pamannya Al-Abbas untuk memanggil orang-orang dengan suaranya yang sangat lantang. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Fanadal muslimina binidai Rasulillah, maka Al-Abbas pun memanggil mereka atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adal muslimina waltafu haula ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin pun kembali setelah mereka disebut namanya atau kabilahnya, mereka langsung balik menuju peperangan. Mereka pun berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa daratil ma'rakatu min jadidin. Kemudian terjadilah peperangan mulai lagi peperangan menjadi hangat. Fanasarallahu al-muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, memberikan kemenangan. Wa ghanimu amwalal hawazin wa nisa'ahum wa atfalaha wa nisa'ahum wa atfalaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ganimah, mengumpulkan ganimah hawazin, karena mereka lari pontang-panting, berupa harta benda, perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Lan hawazin ja'at bi amwaliha wa nisa'iha wa atfaliha, karena orang-orang hawazin pada saat itu membawa serta seluruh harta benda mereka, anak istri mereka ke medan perang, harapannya bahwa tidak akan ada yang lari dari peperangan. Pasarat ghanimatan lil muslimin. Barakallahu fikum. Ternyata tetap mereka lari. Falamma intahat al ma'kal amaraka wa ghanimal muslimuna maghanim hawazin. Maka begitu selesai peperangan dan Rasulullah telah menang, dan harta benda orang-orang Hawazin menjadi ghanimah, wa jumi'at hadhil ghanaim, dan dikumpulkanlah ghanimah-ghanimah ini. Wa ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan musri'atan tajubul askar mushfiqatan tabhatu an waladiha. Kemudian datanglah seorang perempuan bersegera membelah pasukan mencari sang anak. Falamma ra'athu akhadathu wa alzaqathu bi batniha. Ketika perempuan ini mendapati anaknya, dia pun memeluk erat anaknya. Dia menempelkan ke perutnya, wajah alat turdi'uhu, dan menyusukannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha bin nar. Apakah kalian mengira bahwa perempuan ini akan mau dan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Qalu la wallah. Para sahabat mengatakan, "La, tidak mungkin ya Rasulullah, betapa cinta dan sayangnya dia terhadap sang anak." Faqala Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Masyaallah. Fa hadha fihi itsbatu sifatir rahmah lillahi azza wa jalla. Di hadis ini ada sifatur rahmah. Allah memiliki sifatur rahmah, sifat pengasih. wana arhamu min rahmatil walidati biwaladiha, dan Allah lebih penyayang ketimbang seorang ibu terhadap anaknya. Lakin hadza liman tasabbaba fi talabir rahmah, akan tetapi ini bagi orang yang melakukan sebab yang dengannya dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga memiliki sifat murka, sifat marah. Barakallahu fikum. Wa amma man dayya'a al-'amala as-saliha wa asallaha 'azza wa jalla wa kafara bi faqad farata wa dayya'a nafsahu. Akan tetapi barang siapa yang menyia-nyiakan usaha amal salehnya, membiarkannya lewat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak melakukan kebaikan, wa asallaha, bahkan dia bermaksiat kepada Allah dan berlaku kufur terhadapnya, faqad farata wa dayya', maka sungguh dia telah menyia-nyiakan dan menterlantarkan dirinya sendiri. Wa man ata' Allah, dan barang siapa, dan adapun orang yang mentaati ke Allah Subhanahu wa taala, wa ata'a rasulahu, dan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa amila bi asbabir rahmah, dan dia pun beramal dengan amalan-amalan yang menyebabkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha azza wajalla asyaddu rahmatan bihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang dari seorang ibu terhadap anaknya. Barakallahu fikum. Jadi di hadis ini barakallahu fikum ada penetapan sifatul rahmah. Baik. Dan di ayat Al-Qur'an sangat banyak wallahu ghafurur rahim. Baik. Kita cukupkan sampai sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.